Galaw ko kay Luka, kaupon kansama. Bukan mahutong jug, diba? Bukan na pangyaya. Cuma ku tak mahu agay cewas kalu. Dan andai apa ku beri, tidak cukup untukmu. Katakan padaku, apa kau mahu? Kiranya kau benar mahu. Kiranya kau benar mahu. Ku want to, ku sayang kamu. Jangan sakiti aku. Kalau ku terluka, kau boleh.